لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, dan bersabarlah dengan ketetapan Rabbmu, sesungguhnya engkau dalam pengawasan atau penglihatan kami. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman surah Al-Qamar. Al-Qamar ayat berapa ini? 13. Nah, 13 dan 14. Wa hamalna, dan kami membawanya. Dan kami membawanya, dhamir hu itu kembali ke Nabi Nuh. Dan kami membawanya, Nuh, ala dhati al-wahid, di atas dhati al-wahid, di atas sesuatu, maksudnya di atas kapal, ala safina, di atas kapal dhati al-wahid yang terbuat dari alwah, papan-papan. Wadusur, dan juga paku-paku. Karena ma'ruf waktu itu Nabi Nuh di pegunungan waktu itu sekalipun di tengah kaumnya, beliau membangun perahu sehingga ditertawakan oleh kaumnya. Kalau buat perahu mah pinggir laut, pinggir sungai, pinggir danau, nah ini di pegunungan. Ya. Tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Yang tajri, yang perahu tersebut berlayar bi ayunina, dalam pengawasan mata-mata kami, jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkar. Jadi yang diingkari kufir yaitu Nuh, diingkari oleh kaumnya. Dan Nabi Nuh dapat balasannya. Balasannya apa? Selamat dari banjir besar, tsunami besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman surah Taha, ya, di ayat ke-39. Alqaitu alayka mahabbatan minni litusna wa litusna ala aini. Ya, wa alqaitu alayk, dan aku melemparkan kepada kau, ya, apa namanya, telah bukan melemparkan sih, melemparkan masa kecintaan, melimpahkan, ya, aku telah melimpahkan kepada dirimu kecintaan, ya, atau kasih sayang, minni, dariku, walitus na'a ala aini, dan supaya engkau diasuh di atas aini, di atas pengawasanku. Nah, mengenai ya, ayat-ayat ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Qawaid Al-Muthla di bab rudud atau syubhat, beliau menjelaskan hal ini secara rinci. Ayo kita baca dulu. Nanti ayat-ayat ini juga bisa dijadikan syubhat bagi kalangan ya orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, loh kok kalian mengartikannya tajri bi'ayunina, perahunya Nabi Nuh yang mengalir berlayar di bawah pengawasan kami. Harusnya kalian mengisbatkan sifat ain, udah terjemahkan, yang perahunya Nabi Nuh berlayar bi'ayunina, di mata kami gitu. Nah, Syekh Utsaimin membantah. Bantahnya mudah, ya. Baik, kita baca dulu syarah Syekh Al-Haras. Di sini ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Islam ini semuanya menunjukkan kepada isbat sifat ain, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafadhal dibaca sini Mas Bowo. Qul a'udzu bismillahi bihadhihi al-ayati akhrati tusbitu Allahu subhanahu bi nafsihi aina yurabiha jami'ul ya rabiha jami'ul malaiyati fahiya sifatun haqiqiyatun lillahi ajalul jadal ala ma yaliku li fala yaqtadi isbatuha kaunaha jariyatan murakkabatan min syahmin wa'asabin wa'alihima wa'bayri wa'alihima. Nah, tafsirul mu'attilatu mu'attilati laha bil-ru'yati au bil-hifdi wa'ri'ayati nahyun wa ta'tilun wa'amma hukrajuha fi ba'dil mansusi. Mansus apa nusus? Nusus. Wajamakha. Wajamkuha fi ba'dil akhir fala hujatan lahu fihi ala nafiha. Fala hujatan, ini semua prod. Lanya itu lah nafi al-jinsi. Maka gimana? Dia mansub atau fathah? Mansub atau fathah? Hudzaifah. Fala hujjah. Hujjah itu nasab atau fathah? Paham beda nasab atau fathah ya? Apa? Nasab atau fathah? Gak hadir dia apa kemarin? Gak hadir ya? Oh, pantesan. Oh iya, nanti tanya Imam Abdurrahman. Apa udah bacanya di mana sini Abu Aqilah? Hujjata, itu fathah, bukan mansu. Fathah maksudnya apa? Mabni alal al-fath. Nah, fi mahalli nasbi. Bingung tadi Pak. Antum sih. Ya. Terus fathu datarun fihi ala kafira. Wa ila lughatil arabi tasta. Ittasa ayat tasi'u berarti naam tattasi'u faqad yu'baru fiha anil ismain faqad lana abbaru yu'abbiru berarti yu'abbar faqad yu'baru fiha anil ismain bilabdi al-jam'ah wa yakumu fiha al-wahidu aqam al-ismain kama qaddamna jadi. Nah, baik, barakallahu fiik. Qala rahimahullah ta'ala wasbir li hukmi rabbika bi ayunina ila akhir. Ya, fi hadhihi al-ayati as-salasi, maka pada tiga ayat ini yusbitullahu subhanahu li nafsihi aynan yara biha. Maka Allah menetapkan untuk dirinya sendiri, menetapkan mata. Yara biha jami'al mar'iyati, yang Allah melihat dengan mata tersebut, seluruh yang dilihat mar'iyah, ya, seluruh yang dilihat. Semuanya dilihat oleh Allah dengan mata Allah tersebut, tidak ada yang tersamarkan, semuanya. Wahia sifatun hakikiyatun indah, yang mata ini adalah sifat hakiki bagi Allah Azza wa Jal, alama yaliqubih, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtadi isbatuha kaunaha jariyatan murakkabatan, maka pengisbatan sifat mata tersebut layak tadi, tidaklah mengharuskan ataulah tidak berkonsekuensi kaunaha jariyatan, status sifat mata tersebut atau keadaan sifat mata tersebut jariyatan murakkabatan, jarihatan, ya, dalam bentuk salah satu anggota tubuh, tidak berkonsekuensi penetapan sifat mata tersebut. Konsekuensinya status dari mata tersebut adalah jarihatan, salah satu anggota tubuh, murakkabatan, yang tersusun min syahmin, dari syahm. Ya, syahm, paham syahm? Antum kalau belajar nahwu bab tamyiz, ya, paham sini kan? Syahman, itu lemak. Kemudian wa asabin, asab, urat saraf, wa ghairihima. Enggak, jangan disamakan mata Allah dengan mata kita. Kalau mata makhluk, mata hewan, mata kucing, mata manusia, mata kambing dan mata ikan yang lainnya, nah, itu jarihah, satu anggota tubuh, salah satu anggota tubuh yang murok kata min syahmin atau asabin, atau ada dam di situ juga, ya, ada darah, ada urat, ada uratnya kan, ada kornea, ada bulu, kemudian ada alis, ada yang berwarna ini berwarna itu, ada yang namanya bermata biru, ya, blue eyes, ada yang bermata merah, red eyes. Nah, ini enggak seperti itu. Kalau udah berpikir seperti itu, berarti sudah tasbih. Ya, sudah tasbih. Saya dipahami. Nah, wa tafsirul mu'attilati laha birru'yati au bilhibzi wa ri'ayati nafyun wa ta'tilun. Maka pentafsiran kaum mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah laha terhadap sifat mata tersebut, tafsir mereka dengan ru'yah itu adalah ru'yah. Maksudnya itu bukan mata, tapi ru'yah. Allah enggak punya sifat mata. Terus apa maksudnya? Melihat. Allah enggak punya sifat mata, maknanya apa? Al-hifdz, menjaga. Allah enggak punya sifat mata, yang ada apa? Ri'ayah. Ya, mengawasi dan seterusnya, itu adalah ta'til. Itu adalah penolakan terhadap sifat. Nafyun, penafian terhadap sifat. Arti sini. Nah. Wa amma ifraduha fi ba'd an-nusus. Ya, ain. Ain itu mufrad. Musannanya gimana? Ainan. Ainain. Jamaknya? Jamaknya dua. Bisa uyun, bisa juga ayun. Bisa uyun atau ayun. Nah, adapun lafad ayun itu dalam bentuk mufrad fi ba'di nusus, di beberapa nas-nas Al-Quran atau hadis, wa jam'uha, dan juga dalam bentuk jamak uyun, ayun. Ya, lihat. Ya, fa innaka bi ayunina ayun, dalam bentuk apa ini? Jamak. Ya. Tajribi a'yunina, dalam bentuk apa? Jamak. Litusna ala aini, dalam bentuk apa? Mufrad. Nah, enak ya, ngaji apapun kalau udah ngerti bahasa Arab enak. Coba mau orang yang enggak ngerti, mufrad jamak, oh boy. Musana apa sih musana musana. Nah. Ya. Wa jam'uha fi ba'dil akhir dan dalam lafaz jamak di sebagian yang lain fala hujjata, maka tidak ada hujjah lahum atas mereka kaum mu'atilah ya fihi pada pembahasan ini ala nafiha untuk menafikan sifat mata. Fa inna lughatal arabi karena bahasa Arab itu tatasi'u lidah, penggunanya luas ya, penggunanya luas. Faqad yu'abbaru fiha anil isnaini bilafzul jam'i, terkadang ditakbir diungkapkan ya pada lafaz bahasa Arab dari dua dengan lafaz satu. Wa yaqumu fiha alwahidu maqamal isnain, maka satu tadi menempati posisi dua, kama taqaddamna fil yadain, sebagaimana yang telah berlalu pada ya masalah yadain ya yadain. Nah ya in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma, nah jika mereka berdua bertobat maka sungguh telah condong qulubukuma. Qulub jamak itu minimal berapa? Tiga. Nah, antum mengatakan sami'tu bi uduni ya, sami'tu tilawatan bi uduni, saya mendengar tilawah dengan satu telinga. Maknanya satu lagi enggak dengar. Hah? Kok begitu? Ya kan? Nah, kok begitu? Ini dalam bahasa Arab ini begitu. Maknanya sami'tu bi uduni, maknanya saya mendengar dengan kedua telinga saya. Ya kan? Nadhartu ila al-makhthubah. Nadhartu ila al-makhthubati ya bi aini, dengan satu mata aja nanti, yang satu lagi empat gitu. Gimana itu? Udah apa? Hah? Satu lagi pakai itu ketap tumpetan kayak bajak laut jadi. Apa maknanya? Paham ya? Baik ya. Yaqumu fiha al-wahid maqama al-isnain. Nah. Baik. Lanjut dibaca berikutnya. Abdul Somad. Baik, Abdul Somad. Yumkin fi lazim, maka setelahnya adalah fa'il. Abdul Somad. Nah, maksud tak bisa tu. Apa yang lebih lebih? Iya apa ya? Sebagai apa? Ahsan ta. Udah mulai ngerti. Terus. Illa bi nisbati liman lahu ainun hakikiyatun wa halilu sahulahi al-mu'akhir al-mu'akhiratu an yakulu inna allaha inna allaha yatafa'al yatamajjah. Nah bima laisa fihi wa yusbitu linafsihi ainan wa huwa atilun anha. Nah wa huwa atilun anha, nanya dong ya. Ala annahu la yumkinu isti'malu lafdhil ain fi syai'in min hadhihi al-ma'ani. Ya. Padahal tidak mungkin. Ya ala annahu, padahal tidak mungkin. Isti'malu lafdhil aini, menggunakan lafaz ain. Lain satu mufrad. Fi syai'in, pada sesuatu min hadhihi al-ma'ani, dari makna-makna ini. Allati dzakaruha, yang mereka telah menyebutkannya, ya, illa binisbati liman lahu ainun hakikiyatun, kecuali berdasarkan atau kalau didisbatkan kepada yang memiliki satu mata hakiki saja. Fahal yuridu haulai al-mu'atilatu ayyakulu, apakah mereka kaum mu'atilah hendak mengatakan innallaha yatamadda'u bima laysa fihi, sesungguhnya Allah yatamaddah memberikan pujian bima laysa fihi, dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Fayusbitu li nafsihi aynan wa huwa 'atilun anha, maka Allah menetapkan mata untuk dirinya sedangkan dia sendiri 'atil, menolaknya. Nah, ini muhal, sesuatu yang enggak mungkin, ya, apa yang didakwakan oleh kaum mu'atilah. Lanjut dibaca berikutnya, Mas Wahyu. Wa hal yuriduna an yaqulu inna ru'yatahu fil asyai la taqulu bi sifati khassatin. Ah, jangan bi sifatin khassatin biha. Na'at itu khassah, na'at dari, nah, bukan dia hal. Terus, atau nyangkainya hal tadi ya. Bal huwa ya roha bi zatihi kulliha, kama taqulu al-mu'tazilatu innahu qadirun bi zatihi muridu bi zati ila akhir. Wa fil ayati al-ula ya'murullahu Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi sabri li hukmihi wal ihtimali lima yalqahu min ada qaumihi wa yu'allilu dhalikal umru, al-amra, wa yu'allilu dhalikal al-amra li'annahu bimar'a minhu bimar'an minhu wa fi kila'atihi wa hibdihi. Kila'ah apa arti kila'ah? Pengawasan. Ini bahasa syekh, bahasa yang jarang, ya. Tapi enggak apa-apa, kan enak jadi dapat mufradat, ya. Kila'ah pengawasan. Ya. Qala rahimullah. Dari mana tadi masalah? Wahal yuridu ayyakul, apakah mereka kaum mu'atilah hendak mau mengucapkan inna ru'yatahu lil asyai, sesungguhnya ru'yah Allah, ru'yahnya lil asyai, penglihatan Allah terhadap segala hal, la taqa, itu tidaklah terjadi dengan sifatin khasatin biha, dengan sebuah sifat yang khusus dengannya, dengan mata atau ru'yah tersebut. Bal huwa yaraha bidatihi, bahkan dia Allah melihatnya, melihat segala hal dengan zat kulliha, semuanya. Kama taqulul mu'tazilah, sebagaimana dikatakan mu'tazilah, innahu qadirun bidatih muridun bidatih, sesungguhnya dia Allah maha mampu dengan zatnya, muridun bidatih, maka yang dimaksud itu zatnya. Jadi yang dimaksud di sini Mu'tazilah itu dia menetapkan zat Allah, bukan menetapkan a'yun atau ain. Jadi mereka hendak menafikan sifat ain. Jadi itu zat Allah, ain enggak ada. Terus gimana ayat ini? Bi a'yunin, ayat itu bukan zat Allah. mereka hendak menafikan sifat ain. Sama seperti ya yang dikatakan oleh Asy'ariyah terhadap sebelumnya mahabbah, ridha. Ya, mereka nafikan itu maknanya iradah. Sifat iradah. Sifat fi'liyah. Iradah kan sifat fi'liyah. Nah, kalau Mu'tazilah, oh itu bukan. Itu sifat apa namanya? Itu bukan sifat Allah, tapi zat. Zatiyah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang sifat zatiyah dan sifat fi'liyah atau yang lebih dikenal juga dengan ikhtiariyah. Nah, ini kalau begitu sama aja dong. Ngerti gak sini Mas Bobo? Baik. Wa fil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama, ya'murullahu nabiyah. Nabiyah huzini wahyu sebagai apa irobnya? Maf'ul. Ya. Karena enggak mungkin fi'il itu jadi mudhaf kalau antum baca nabi apa? Nabiyhi. Enggak mungkin. Dan pada yang pertama Allah memerintahkan nabinya bisabri li hukmi, untuk bersabar terhadap hukum atau ketetapannya, ketetapan Allah. Wal ihtimali. Ihtimal di sini maknanya bukan adanya kemungkinan, tapi maknanya di sini untuk memikul. Untuk memikul lima yalqahu min adzaqum. Untuk memikul ya, terhadap apa yang yalqahu, yang telah diberikan kepadanya min ada kaumih, berupa gangguan kaumnya. Ya kan Nabi diganggu kan, diganggu dengan berbagai macam gangguan. Wa yu'allilu dhalika al-amra bi'annahu bimar'an minhu. Ya, wa yu'allilu dhalika al-amra, dan dia menyebutkan sebab perintah tersebut. Wasbir, ini kan perintah kan? Wasbir, ya perintah ini. Lehuk merobek, ini kan amr, ini perintah kan? Ya. Dan bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Fa inna kabi yunna, dan yu'allilu dhalikal amra, dan Allah menjelaskan atau menyebutkan sebab perintah tersebut. Kenapa? Bi annahu bimar'an minhu. Kenapa? Karena beliau Nabi SAW bimar'an minhu. Karena beliau bimar'an, berada dalam penglihatan. Ya. Berada dalam pengawasan. Minhu, dari Allah. Ya enggak? Wa innaka bi'ayunina. Sama aja kamu dalam pengawasan kami gitu. Ya. Sedih paham enggak sini? Ngerti? Nah, kayak ada seorang ya orang tua menyuruh anaknya ke warung, ya kemudian anak kecil anaknya takut, kenapa? Ada anjing menggonggong. Oh tenang aja, bapak di sini ngeliatin kamu, ada anjing yang berani ngeliatin kamu, bapak tembak dari sini. Udah tenang aja. Nah gitu, jadi tenang. Iya, kenapa? Itu kamu dalam pengawasan aku. Nah, jadi yu'allil dzalikal amra, Allah menyebutkan sebab perintah tersebut untuk sabar, bi annahu bimar'an minhu, bahwa beliau itu dalam pengawasan darinya, dari Allah. Wa fi kila'atihi, dan juga dalam kila'ah, pengawasan juga. Wa hibdihi, penjagaan. Nah, ngerti sini? Baik, Mas Yanto. Ay masamira jauh disari tashuddu biha al-alwahu. Yushaddu. Tushaddu. Tushaddu biha al-alwahu. Wa annaha kana tajri bi ayni lahi wa fi rawsatihi. Wa fil ayat al-thalithati khitabun min Allahi li nabiyyihi Musa alaihi salamu bi annahu alqa alaihi muhabbatan minhu. Yakni ahabbahu huwa subhanahu wa habbahu ila khalqihi wa annahu sana'ahu fil madi mabni al-fath sana'ahu ala aynihi wa rabbahu tarbiyatan apa yang namanya tarbiyatan? Lah, apa yang lebih terbiasa dalam Rahman? Lah, maful apa? Apa? Maful mutlak. Rabbai, Rabbi terbiasa. Rabbahu terbiasa. Ista'adda biha lil qiyami bima hamalahu. Bima hamalahu min risalatin ila Fir'auna wa qawmihi. Nah. Ya, mana tadi bacanya? Nah, pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya Nuh alaihissalam bahwa tatkala kaumnya mendustakannya. Lamma kadzdzabahu qaumu. Tatkala kaumnya mendustakannya. Haqqat 'alaihim kalimatul 'adzab. Maka layak bagi mereka, bagi kaumnya, yaitu kalimatul azab layak bagi kaumnya. Kalimat itu fa'il dari haqqat. Maka kalimat azab, maksudnya kalimat azab di sini adalah pernyataan azab. Maka pernyataan azab layak bagi mereka. Wa akhadahumullahu bitufan. Wa akhadha bimakna azaba. Maka Allah mengazab mereka dengan tufan. Jadi bahasa Indonesia ini topan. Tufan itu, tapi bukan angin. Al-tufan ini al-matar al-ghalib. Al-ma'ul ghalib. Itu ya, di komus ya, di komus al-muhit. Tufan itu hujan besar. Ya, yang air besar yang keluar dari segala mata air. Keluar dari segala lubang. Kalau tsunami, airnya itu dari mana? Dari laut. Tapi ini keluar dari semua. Ada lubang ini keluar air semua. Terus ada hujan lagi, hujan deras. Hujan deras, deras-derasnya. Kemudian keluar air, jadi air keluar atas bawah. Nah, ini namanya apa? Tufan. Tapi Indonesia tufan apa? Angin. Baik. Maka Allah mengazab mereka dengan taufan. Amalahu huwa wa man ma'ahu minal mu'minina ala safinatin. Maka Allah mengangkutnya dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin di atas sebuah bahtera atau perahu. Dati al-wahid yang terbuat dari papan-papan azimatin, papan-papan besar maksudnya. Ya. Minal khasyab, dari kayu minal khasyab. Wadusur dan juga dusur ini paku-paku ya. Ay masamir. Tapi yang dimaksud paku-paku di sini masamir. Masamir itu ada jamu disar. Disar itu maknanya pasir. Maksudnya apa? Di semen mungkin. Kayu-kayu gede, papan-papan besar, pakai pasir. Ya, semen. Kalau dipaku, ada kemungkinan Hah? Ada kemungkinan apa? Ya namanya dipaku, berarti ada lubang di situ. Tushaddu biha al-alwah. Yang alwah tadi apa alwah? Papan-papan tadi tushaddu. Dirapatkan atau dikokohkan dengan masasir tadi, dengan disar, dengan dusur tadi. Wa annaha kanat tajribi aynillahi wa hirasatihi. Dan bahwasanya kanat, isim kanat itu dari mustatir hiya yang kembali kepada safinah. Ya. Yang safinah tadi berlayar ya dengan biainillah, berlayar dengan pengawasan mata Allah, wa hirasatihi, dan hiras penjagaan dari Allah. Dan pada ayat yang kedua, ketiga, ayat yang ketiga mana? Wa alqaitu alayka mahabbata, dan aku limpahkan kepada engkau kecintaan dariku. Walitus na'ah, dan agar engkau ya, dan engkau diberlakukan ya ala aini, pengawasanku, mataku. Khitabun min Allah, inilah khitab, percakapan dari Allah li nabiyhi Musa, kepada nabinya Musa alaihi salat, bi annahu alqa alaihi mahabbatan min, bahwa akan diserak, akan diberikan kepada beliau kecintaan darinya, dari Allah. Yakni ahabbahu, huwa subhanahu, itu Allah mencintainya. Huwa, apa irobnya huwa di sini? Apa irobnya huwa? Taukid. Nah, taukid dari mana? Dari fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Ahabbahu huwa subhanahu, itu yang Allah mencintainya. Wahabbabahu ila khalqihi, dan habbabahu ini berarti ya, Allah menjadikan dia dicintai. Wahabbabahu maknanya Allah menjadikan dia dicintai ila khalqihi, kepada makhluk-makhluknya. Wa annahu sana'ahu ala ainih, dan bahwasanya Musa sana'ahu, Allah akan memperlakukannya ala ainihi, di bawah pengawasan matanya. Warabbahu tarbiyatan, dan Allah akan mentarbiyah dia dengan tarbiyah yang ista'adda biha lil qiyami, yang memang dipersiapkan untuk lil qiyami biha, dengan sebuah tarbiyah untuk bangkit. Bima hammalahu, ya, dengan apa yang nanti dia pikul, min risalatin, berupa risalah, risalah kenabian, Rasulat, ila Fir'aun, yang akan nanti diutus kepada Fir'aun, wa qawmihi, dan kepada kaumnya. Nah, wa awhayna ila ummiki ma yuha anikdifihi fitabut fayulkihi al-yam bil, apa namanya, gimana terusan ayatnya, bisahil ya'khuduhu aduun, gitu. Dan seterusnya. Kama qala ta'ala. Qala. Drama ngerekam gak? Qala syekhul Islam, qawluhu ta'ala wa laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, inna Allah sami'un basir. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqir wa nahnu agniya. Qawluhu, أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. وقوله inna li ma'akuma asma'u wa ara. Wa qawluh alam ya'lam bi anna allaha yara. Wa qawluh alladhina yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qawluh innahu was sami'ul alim. Wa qawluh wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Isbat sifat apa ini? Sama. Isbat sifat sama, di mana Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah mendengar ucapan seorang wanita yang berdiskusi denganmu tentang suaminya dan ia mengeluhkan hal itu kepada Allah. Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Sehingga Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata inna Allah fakir. Sesungguhnya Allah fakir. Ya. Wa nahnu aghnia, kamilah yang kaya. Ucapan siapa ini? Orang-orang Yahudi. Am yahsabuna anna la nasma'. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar sirrahum, ucapan sir mereka, wa najwahum, dan ucapan bisik-bisik mereka. Bal rusuluna ladaihim yaktubu, bahkan utusan-utusan kami itu para malaikat yang ada di sisi mereka yaktubu, malaikat-malaikat kami mencatat. Innani ma'akuma, sesungguhnya diriku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui. Bi anna Allah yara, wa Allah melihat. Alladhi yaraka hina taqum, dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fi sajidi, dan engkau paling-paling ketika dalam sujud, membolak-balikkan engkau dalam sujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan katakanlah beramalah, maka kelak Allah akan melihat amal kalian. Demikian pula Rasulnya dan kaum mukmin. InsyaAllah Ta'ala. Ini akan kita bacakan sampai besok, karena waktu masih tidak mencukupi. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.